doa keselamatan diri dan keluarga. Robbi najini wa ahli mimma ya'malun. Artinya, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku akibat perbuatan yang mereka kerjakan.